Terus jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Butiaster di Sukiwaras dengan judul Weden Das Wereng. Kedadian iki tak alami kira-kira sak wulan kepungkur wektu kuwi pas wayah liburan semester. Jenengku Budi, sekolahku no SMA N1 Sugiwaras. Biasa anak sekolah yen libur mesti gawe acara jalan-jalan utawa luweh ngetrene jiji. Kira-kira pas dino malam minggu sak marini isak khusus bocah-bocah sing lanang kumpul nok ngarep sekolahan. Aku boncean karo Ali utawa diseluk Mbah Mreng. Lan Jeffrey boncean ambek Nanang utawa Gundul lan sak pinunggalane. Acara ya iku ngopi nang alun-alun Jonegoro. Cah sing kabeh 12 budal bareng metu ngulon dalan dander mergo luwih cedhak. Kira-kira jam 8 bengi aku lan bocah-bocah wis teko alun-alun. Aku langsung pesen kopi. Ono sing pesen Joshua, ono sing pesen teh. Lancah-cah ngobrol dewi-dewi. Ono sing ditinggal foto-foto, ono sing gulek cewek. Rame tenan, alun-alun bengi kui. Ah, rame tenan yo Bud, alun-alun ni. Lah iya to mbah wong jenengi alun-alun, yo jelas rame to. Beda mek pasar Sugiwaras, mek barisak sepi. Aku jengker ngalor ngidul rangiro wis jam 10 bengi. Bocah-bocah yo ngajak mulih. Nanging kopi sing tak pesen urung tek dadine bocah-bocah tak kon balik disik. Wis nang balik disik gak popo aku tinggal porak. Lewani nyebut mulai dhewe. Gak popo wong aku karo Mbah Breng wae kok. Wis jangan tinggal gak popo. Ya wis nek no tak tinggal ye. Oke. Ngopi tak lanjut no sak marine ngopi Mbah Breng tak jak mangan sate nek cedake alun-alun. Saurungi balik mulih aku tuku sonbok. Kira-kira jam 11:30 aku balik mulih karo Mbah Breng. Oh. dalane sepi. Gak ono motor liwat sitok-sitok. Pas teko ngarep SMA N1 Dander, ujuk-ujuk ono suara dor kaya tembake Pak Polisi. Aku bingung, suara apa kuwi? Dumadakan suarane banku ngarep bledos. Mbah Breng takon mudun lan takon nyurung. Kangge ngilangi sepine wengi Mbah Breng takon muter son boku sing lagek tak tuku lagune enak tenan Via Valen Bunda. Enak-enak nyetel lagu dumadakan ono pitik babon ngeloni anake pas nok ngarep ban motor kusing bocor. Duwe rasa ngesakno Mbah Breng takon nyekel. Mbah, pite iki cekelen pindahno nang pinggir dalan. Ngesakno kok nek diterak kol truk lak yo mati. Hati-hati lho ya. Ya, Bud. Banjur pitik dicekel Mbah Breng lan diteleh nang pinggir dalan. Wis dalek kono ae ndang ayo. Surung neh. Lagek ae olehku mlaku telung jangkah dumadakan. Aku dikaget no ono suara wong tuwa. Luwung oleh sak engkrekan. Mbah suara apa kuwi Mbah Breng tak takoni yo gak cetha. Mbah. Pokoke yo krungu suarane wong to. Iya, Ibu. Namono sapa? Wong kat kimeng yo gak ana wong liwat. Lah si Bud. Acal to ayo didelok mengguri. Pas aku lan Mbah Breng mlengak mengguri astagfirullahaladzim. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Jantungku rasane pedot-pedot tuh. Awakku lemes kentol ku ngejer. Dumadakan ono ndas sing gemblundung ambek meringis ngedono untune sing ringeh-ringeh. Urung meneh rambuté sing dawane meh 5 meter. Matane mekan lan duwe siung ono tengah-tengah sirah. Sirah ki mau koyo nyedhak aku lan Mbah Breng. Aku langsung mlayu, ora lali montorku yo melu tak gawa mlayu. Kira-kira wis adoh nggonku mlayu lan wis tekan pemukiman warga. Aku ngerti kaya ana bengkel sing nrimo tambal ban. Montor banjur tak jagang. Aku lan ali nyeluk ambek prengkosan mergo mlayu. Lan ora pati suwe tukang tambal ban tangi banjur nambal ban sepeda. Sakmarine ditambal aku langsung balik muleh. Lan ora tak critakno kedadian mau marang tukang tambal ban. Aku slamet ngantek teko mah kira-kira jam 3. Cukup semene cerita saka aku Budi Metales Sugiwaras. Kanggo pendengar Jimatres yen liwat jurusan Dander Sugiwaras, sing ati-ati mergo uga akeh omah lan akeh dedemite. Anda masih bersama tim Jimatres.